إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله. Ikhwati fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla di tanggal 2 Zulhijjah kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas khair yang baik. Semua ini taufik dari Allah. Allah yang bimbing kita, Allah yang menakdirkan kita, Allah yang menunjuki kita, Allah yang mempermudahkan kita, yang memudahkan kita untuk beramal khair, beramal bir. Kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan ditambah dengan nikmat yang lainnya. Bahkan di malam hari ini Allah kasih lagi nikmat kita bisa hadir di majlis ilmu untuk memupuk keimanan kita, menambah ghirah dan semangat kita untuk beramal soleh, dan menakut-nakuti hati kita, menakut-nakuti diri kita dari berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang at-tawwabin, senantiasa bertobat kepada Allah. Setiap terjatuh dalam perbuatan salah dan dosa, tobat. Dosa lagi, tobat lagi. Dosa lagi, tobat lagi. Karena manusia ini tidak pernah luput dari perbuatan dosa dan salah. Maka setiap kali kita salah, langsung tobat, jangan ditunda-tunda. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, tobat pada Allah Ta'ala. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan menyempurnakan fasal yang ke-37, kalau enggak salah ya, di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, atau dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid Dawa'is Syafi karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Masih pada fasal yang kita baca minggu yang lalu, yaitu min 'uqubatiha, di antara akibat jelek perbuatan maksiat, di antara akibat buruk perbuatan dosa adalah annaha tasriful qalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradhihi wa inhirafihi. Perbuatan dosa dan maksiat tersebut akan merubah keadaan hati yang tadinya sehat menjadi sakit, yang tadinya istiqomah di atas al-haq berpaling kepada kebatilan. Akan berpaling, menyeleweng. Fala yazalu maridan ma'lulan, dan senantiasa hati ini menjadi sakit bahkan cacat. Kalau terus berbuat dosa, hati ini menjadi semakin sakit dan cacat. La yantafi'ul bil aghdhiyah allati biha hayatuhu wa salahuhu, yang mana hati yang sakit tidak bisa menerima gizi-gizi Naam. Yang sangat dibutuhkan oleh hati supaya sehat. Sehingga dibacakan Al-Qur'an cuek. Dibacakan hadis enggak peduli. Dikasih ma'idah, nasihat dan teguran. Naam, anggap angin lalu. Kenapa? Hatinya terlalu sakit. Sakit karena perbuatan dosa, karena perbuatan maksiat. Nasihat mental. Ditegur enggak mempan, malah menyalahkan. Ini bahaya. Maka khairullah, kita sudah baca sebagian dari bab ini, fasal ini. Naam. Yang mana kemarin kita membaca ayat Allah Ta'ala, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan, sungguh-sungguh dia akan merasakan kenikmatan. Dalam kenikmatan, kenikmatan bukan hanya di akhirat, tetapi kenikmatan di dunia. Juga kenikmatan di alam barzakh, di alam kubur. Juga kenikmatan di yaumul kiamah, pada hari kiamat. Di dunia dia tenang. Dia berkata, berbicara, beramal, berbuat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia tenang. Kalau salah, cepat taubat. Akhirnya dia pun tenang lagi. Naam. Tidak ada rasa sedih hati. Tidak ada yang ditakuti di muka bumi ini kecuali hanya azab Allah. Seberapapun rezeki yang Allah berikan, dia terima. Enggak pernah keluh kesah. Naam. Dapat musibah, dia bersabar. Ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan seorang mukmin seluruhnya itu bagus semua. Apapun yang terjadi pada dirinya baik. Seorang mukmin ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur dan itu bagus bagi dirinya. Tetapi dan seorang mukmin kalau dia mendapatkan musibah, mendapatkan perkara yang dia tidak sukai, dia bersabar. Dia yakin ini takdir dari Allah, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Baik yang dia ketahui, sebagian hikmahnya, ataupun yang dia tidak ketahui. Dan ini tidak ada kecuali hanya pada seorang mukmin. Berbeda dengan orang-orang kafir, para pendosa. Innal fujjar lafi jahim. Sesungguhnya para fujjar, para pendosa, orang-orang kafir yang menentang Al-Quran dan Sunnah, yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, tidak percaya dengan hari akhirat, sungguh-sungguh mereka berada dalam neraka jahim. Bahkan di dunia ini saja mereka sudah merasakan ketidaknyamanan, kegelisahan, kegundah-gulanahan, tidak tentram, tidak nyaman, selalu gelisah, inginnya marah-marah, selalu curiga, dendam, iri. Ditambah lagi di alam barzah, dia akan disiksa, diazab. Belum lagi azab yang sudah menunggunya pada yaumul kiamah, yaitu an-nar, neraka, wal-iyadzu billah. Bismillah. Sekarang kita lanjutkan. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa amma fil barzakh, adapun orang yang di dalam barzakh, adapun di alam barzakh, fa adzabun yuqarinuhu alamul firaqi alladzi la yurja auduhu. Adapun bagi pendosa, bagi orang-orang kafir, bagi para pendosa, pelaku maksiat, pelaku dosa dan maksiat, maka dia akan mendapatkan azab yang senantiasa mengiringinya. Azab apa itu? Yaitu pedihnya perpisahan yang tidak mungkin kembali lagi. Ketika sudah meninggal dunia, enggak bisa balik lagi. Rabbana farji'na na'mal solihan inna muqinun. Wahai Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia. Udah apa? Amal soleh untuk agar kami bisa beramal soleh, ya Allah. Gak bisa lagi. Kalau sudah mati, sudah mati. Nah, sungguh sangat menyedihkan, pedih yang namanya kematian. Inna fil maut sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat, rasa sakit yang sangat. Seperti meletakkan dan melemparkan duri pada bulu, kemudian ditarik. Tertarik semua bulu-bulu itu seperti menguliti hewan atau kambing dalam keadaan hidup-hidup. Demikian keadaan orang yang sakaratul maut, sakitnya luar biasa. Sampai Rasulullah saja sampai keluar keringat, keringatnya. Nah, sangat pedihnya sakarat. Ya khawatirullah, rahimani wa rahimakumullah, apalagi yang dirasakan oleh orang kafir ketika mereka pencabut nyawa datang menjumpainya, langsung nyawanya lari ke sana kemari, lari ke kaki, lari ke tangan, lari ke punggung, lari ke jari-jarinya, ketakutan, dipukul oleh malaikat punggungnya, bahkan wajahnya dipukul oleh malaikat, keluar, dipaksa keluar, akhirnya keluar juga, diletakkan rohnya tersebut di kain kafan dari neraka, ditutup, malaikat pun berebutan membawanya, terciumlah bau yang busuk. Maka para malaikat yang lain bertanya, ini anaknya siapa? Itu si Fulan bin Fulan bin Fulan. Nah, busuk baunya. Belum lagi kemudian setelah dia naik, kemudian dilemparkan, akhirnya disambar oleh paru-paru burung, dan ke tempat yang jauh. Akhirnya kembali lagi ruhnya ke jasadnya ketika orang sudah menguburkannya. Dan dia pun mendengarkan suara trompa, suara sendal orang yang telah pulang menguburkannya. Dia pun dibangkitkan, ditanya oleh Allah, oleh malaikat Uqib dan Atid, man rabbuka, siapa rabbu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Kalau dia bisa menjawab, maka dia selamat. Kalau gak bisa menjawab, dia diazab, dipukul dengan palu besi, yang apabila palu itu dipukulkan pada gunung, gunung itu hancur. Maka seluruh makhluk mendengarkan kecuali jin dan manusia. Mengerikan. Ditambah lagi kemudian amalnya akan menemaninya. Amal yang jelek, nam berubah jadi bentuk yang jelek, busuk, buruk rupanya, ucapannya kasar. Siapa kamu? Ya aku amalan kamu. Tidaklah kamu datang kecuali membawa berita yang buruk. Iya, ini tempat tinggalmu nanti pada yaumul kiamah. Ternyata tempatnya di neraka. Terasa panas awap neraka itu. Kemudian dia berdoa, Rabbana la taqumus sa'ah, ya Allah jangan jadikan kiamat, jangan jadikan hari kiamat ya Allah, karena dia takut dia akan disiksa pada yaumul kiamah yang memang sudah menantinya. Ini keadaan orang-orang pendosa, orang-orang kafir dan melakukan berbagai macam dosa-dosa. Adapun orang yang beriman, nah, justru dia rindu berjumpa dengan Allah. Ketika ajal menjemput, mungkin inilah saatnya. Nah, dia tobat kepada Allah Ta'ala, mengucapkan la ilaha illallah. Dengan kematian bisa jadi dia tidak bisa lagi berbuat dosa, alhamdulillah. Dia sedih dengan dosa-dosa yang pernah sudah dikerjakan selama ini. Dia enggak mau lagi berbuat dosa kepada Allah Ta'ala. Mungkin dengan kematian inilah terakhir dia tidak akan berbuat dosa lagi. Justru dia senang berjumpa dengan Allah. Dia senantiasa tobat kepada Allah Ta'ala. Setiap jatuh dari perbuatan salah dan dosa, tobat lagi, dan tidak akan pernah berhenti untuk bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah cinta, senang dengan orang yang senantiasa tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan senang dengan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri, mensucikan dirinya dari noda-noda kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Kita senantiasa tobat ya khawatir, setiap hari tobat pada Allah, minta ampun pada Allah. Introspeksi apa yang kita lakukan tadi pagi, siang, malam, sebelum kita tidur, segera tobat kepada Allah. Tobat pada Allah, jangan sibukkan mencari aib orang lain. Bisa jadi kita menyebutkan aib dia, dia sudah tobat berdosa kita. Nanti amalan kita diambil oleh dia pada hari kiamat. Ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullah, jan barakallahu fikum. Orang yang beriman ketika meninggal, dia senang. Nah, karena memang dia rindu berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian di alam ketika ruhnya keluar, diletakkan di kain surga, terciumlah bau yang sangat wangi. Wangi yang sangat semerbak, dibawa oleh para malaikat. Dan mereka berkata, ruhnya siapa ini? Si Fulan bin Fulan. Sampai ke langit disuruh pulang lagi, karena aku telah menciptakan hambaku dari tanah, dan aku menjanjikan bahwa mereka dibangkitkan dari tanah, kembalikan dia ke tanah. Dikembalikan ke tanah. Ketika orang-orang pulang dari menguburkannya, dia pun kembali. Dia pun disidang oleh malaikat Raqib dan Atib. Ditanya, ketika dia mampu menjawab, dia tidak diazab. Kemudian datanglah amalannya, bentuknya rupawan, elok, ucapannya lemah lembut, penampilannya bagus. Kemudian si mayit ini berkata, siapa engkau? Tidaklah engkau datang kecuali membawa berita gembira. Aku adalah amalmu yang soleh. Nanti tempat tinggalmu di sini. Nah, ditampakkan tempat tinggalnya di surga, sehingga dibentangkanlah karpet, dibentangkanlah jalan menuju surga, sehingga terciumlah bau wangi surga. Kemudian dia berdoa, Rabbana taqumus sa'ah, ya Allah cepatlah terjadi kiamat ya Allah. Dia pengen cepat-cepat untuk merasakan kenikmatan masuk dalam surga. Namun belum saatnya, maka tidak bisa. Dia pun akhirnya istirahat. Nah, di alam kuburnya. Sampai yaumul qiyamah. Rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang kafir, mereka merasakan pedihnya perpisahan dengan kehidupan ini. Dan perpisahan yang tidak pernah kembali. Wa alam wa alamun fawati ma fatahu minan na'imil azimi bistighalihi bididdiha bididdihi. Ditambah lagi pedihnya rasa sakit apa yang telah luput, apa yang telah luput dia lakukan dari berbagai macam kenikmatan, apa yang luput dia rasakan dari berbagai macam kenikmatan. Nah, dia tidak bisa merasakan tenangnya hadirin majelis ilmu, tentram. Nah, dia tidak pernah merasakannya nikmat ketika sholat, sholat lima waktu, sholat sunnah, sholat tarawih, gak pernah dia rasakan. Kalaupun dia sholat, kena banyak maksiatnya, ya sekedar mengguguran kewajiban lah. Nah, Allah Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai pergi, langsung pergi kerja, langsung. Gak nikmat, gak, dia tidak merasakan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan sedekah dia gak rasakan. Kenikmatan-kenikmatan amal-amal soleh lain dia tidak rasakan. Dan itu terasa pedih pada hatinya. Nah, wa alamul hijabi anillah, ditambah lagi pedihnya terhijabi, tidak bisa berjumpa dengan wajah Allah pada hari kiamat. Pedih sekali. Ketika orang-orang yang beriman, ahlul jannah, melihat wajah Allah Ta'ala, dia gak bisa, sakit pedih rasanya. Nah, kallabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan titik-titik hitam di hatinya karena perbuatan dosanya itu. Nah, karena perbuatan dosanya terdapat di titik hitam di hatinya, disebabkan ulah dosa dia. Bahkan dia terhijabi, tidak bisa berjumpa dengan wajah Allah pada hari kiamat, karena di dunia enggak merasa diawasi oleh Allah. Nah, adapun orang yang beriman senantiasa merasa Allah ada di hadapannya, Allah mendengarkan ucapannya, Allah melihat apa yang dia lakukan, sehingga dia berkata-kata yang baik. Dia yakin Allah ada, selalu berdoa pada Allah dimanapun, kapanpun, selalu berdoa pada Allah. Dia yakin Allah ada. Nah, maka wajar al-jaza' min jinsil amal, seseorang dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dilakukan. Dia pun berjumpa dengan wajah Allah. Nah, pada yaumul qiyamah. Orang kafir tidak, dan dihijabi dia sehingga tidak bisa ketemu dengan wajah Allah, itu pedih. Wa alamul hasratil lati taqata'ul akbat, ditambah lagi pedihnya penyesalan. Aduh, coba dulu aku hadir di majelis ilmu, coba dulu aku korbankan uangku, hartaku, aduh coba dulu aku nak mau bersabar sedikit, coba dulu, coba. Menyesal, dan itu bikin pedih di hati, sakit hatinya, terasa pedih. Ya qadirillah wa khatbiddin rahimani wa rahimakumullah jan barakallahu fikum. Falhammu wal ghammu wal hasratu wal huznu ta'malu fi nufusihim nadhira ma ta'malul hawammu waddidanu fi abdanihim. Yang namanya kegelisahan, kecemasan, penyesalan, kesedihan, itu telah menjalar ke seluruh hatinya, bermain di dalam jiwanya, terus sedih terus. Naam, gunda gulana terus, gelisah terus. Padahal harta banyak. Nah, apa-apa yang ada itu banyak, tapi terus gelisah. Sebanding dengan apa yang dilakukan oleh cacing-cacing dan serangga-serangga yang memakan jenazahnya. Ketika dia sudah dikubur, nah, cacing-cacing menggerogoti dagingnya. Nah, matanya dimakan, ususnya. Bahkan di usus itu juga sudah banyak cacing-cacing. Ketika dia meninggal dunia, langsung memakan-makan dagingnya, urat-uratnya, terus sampai habis. Nah, bal amaluha fin nufusi daimun mustamirrun. Bahkan masih mending yang namanya cacing-cacing makan seluruh tubuhnya, tinggal tersisa tulang-tulang, tengkorak-tengkorak saja. Sudah selesai itu, habis. Enggak lagi cacing-cacing itu makan dirinya. Tetapi penyesalan itu terus berjalan. Kegundah-gulanaan itu terus ada pada hatinya. Apa yang aku jawab nanti di sisi Allah? aku akan dihisap, akan disiksa dan yang lainnya, sehingga terus gundah-gulana, takut, resah, enggak tenang. Hatta yuraddahallahu ila ajsadiha, sampai Allah mengembalikan jasadnya pada hari kiamat, sampai dia pun kemudian kembali ke dalam jasadnya pada hari kiamat. Nah, itu pun masih belum selesai, tetap gundah-gulana, gelisah, sedih, tidak aman, tidak tentram dan yang lainnya. Inilah yang dirasakan oleh para pendosa, terutama orang-orang kafir yang memang mereka senantiasa melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, mereka berkata, ya laitani, celaka diriku, qaddamtu li hayati. Nah, coba dulu aku beramal untuk kehidupan akhiratku, coba dulu, nyesal. Ikhwati billah wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah. Fahina izin yantaqilul azabu ila naw'in huwa adha wa amarru. Maka ketika itu, maka berpindahlah azab yang dia rasakan di alam kubur, nah, berpindah mendapatkan azab pada hari kiamat yang lebih dahsyat lagi dan lebih pahit lagi. Sudahlah di dunia dia tidak tenang. Mana ada orang melakukan perbuatan dosa tenang, enggak? Nah, penasaran, coba-coba. Nah, enggak puas, cari ini enggak puas, coba itu enggak puas. Mana yang dia cari itu enggak tahu, enggak yang jelas enggak tenang, enggak tentram. Berzina sekali, pengen dua kali ingin coba yang ini, coba seperti itu, coba lagi. Minum yang homer yang ini, enggak bagus, cari homer yang lain, jenis ini, jenis itu, langsung 2 botol, langsung 10 botol, enggak tenang. Nah, berbuat zalim dengan satu orang, enggak puas, 2 orang, 3 orang, 1000 orang, enggak puas, enggak tenang. Dihantui, terbayang-bayang tentang kesalahannya, enggak tenang dan enggak nyaman. Nah, kemudian di alam barzah disiksa, di hari kiamat juga di azab dengan azab yang sangat pahit, yang sangat pedih, wal iyad billah. Fa ayna hadha min na'imi may yarqusu qalbuhu turban. Terus di mana? Enggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang hati seorang mukmin itu bergerak kena tenteram. Dia bergerak tak duk tenteram. Nah, seorang mukmin dengan berzikir hatinya tenang. Ya. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah hati jadi tenang. Hadir majlis ilmu itu tenang hatinya. Mendengarkan ayat Allah, hadis-hadis Allah, tenang, duk, tenang. Berbeda dengan orang buat dosa. Duk. Ada yang lihat enggak ya? Ada yang tahu enggak? Jangan-jangan ada yang nanti ada CCTV. Jangan-jangan nanti ada dilaporkan. Jangan-jangan terus ketakutan, kekhawatiran, enggak nyaman dan enggak tenang. Alhamdulillah gak ada yang tahu. Dan besok coba lagi dan seterusnya, tidak nyaman, tidak tenteram. Adapun orang-orang yang beriman merasakan kenikmatan, ketenteraman pada jiwanya, wa farahan, dan juga kegembiraan hatinya gembira. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kau takdirkan aku bisa hadir di majlis ilmu. Kau takdirkan aku bisa sholat jamaah. Kau takdirkan, alhamdulillah, umur yang Allah berikan bisa dia gunakan untuk ketaatan, dia bergembira. Nah, kalau tidak ditakdirkan orang lain bisa hadir, dia tidak sedih dia, ya Allah, mungkin ini karena perbuatanku, dosaku dan maksiatku, ampun ya Allah, aku janji gak ngulangi lagi ya Allah, takdirkan aku dia untuk selalu hadir dan ikut serta dalam amal-amal soleh. Ketika Allah takdirkan, tenang lagi hatinya, tentram lagi, wa farhan, gembira, wa unsan bi rabbihi, dan dia tentram dengan bersama Rabb-nya. Salatnya tenang, dia nikmat ketika beribadah kepada Allah. Ketika hadir di majelis ilmu ibadah, dia tentram dia. Enggak peduli, nanti ada orang yang cepatlah salimnya, kami mau beli ini dan itu, nantilah urusan dunia. Dan enggak iri dengan apa yang mereka kumpulkan. Mereka berdagang dapat uang 100.000, 200.000, sedangkan kamu enggak dapat apa-apa. Enggak iri, karena kamu dapatkan ketenangan itu lebih mahal daripada dunia yang mereka kumpulkan, sehingga tetap tenang dan hatinya enggak tergoda. karena dia bersama Rabb-nya, dia yakin Allah ada, sedang mengawasinya, memperhatikannya, melihatnya, dan Allah sedang bangga-banggakan dirinya di hadapan para malaikatnya, sehingga dia senang, lebih senang naam hadir di majelis ilmu. Wastiyaqan ilai, dan dia rindu pada hatinya itu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia ingin suatu saat ketemu Allah mati dalam keadaan taat. Dia takut mati dalam keadaan perbuatan dosa dan maksiat. Maka cepat-cepat tobat, cepat-cepat berhenti. Karena dia sadar dosanya banyak. Nah, tapi dia yakin Allah sayang dengan dirinya. Allah Maha Pengampun. Allah sesuai dengan perasaan hamba. Nah, al-a'mal bi khawatimiha. Amalan seseorang tergantung akhir hayatnya. Maka akhir hayatnya dia perbaiki. Dia husnuzon. Dia selalu tobat, istighfar, selalu mengucapkan syahadat, selalu mengucapkan la ilaha illallah, istighfar, takbir, tahlil dan yang tahmid dan yang lainnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, terutama di awal-awal bulan Zulhijjah ini. Dia rindu untuk berjumpa dengan Allah taala. Wartiyahan bihubbihi, dan semakin lapang dadanya karena cinta dan Allah. Orang yang cinta senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Tapi orang yang benci untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dirinya. Maka orang yang beriman merindukan untuk berjumpa dengan Allah, tapi inginnya mati syahid. Lihatlah, nah, para sahabat dahulu, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, dan para sahabat yang lainnya pengen sekali ketemu Allah dalam keadaan beramal soleh, yaitu mati syahid, sedang berjihad. Ternyata meninggalnya di kasur. Ternyata meninggalnya di ranjang. Padahal Khalid bin Walid tidak ada satu jengkal pun di tubuhnya, melainkan pasti ada bekas tombak, bekas pedang, bekas panah, bekas ini, luka-luka. Enggak ada yang namanya mulus tangannya, enggak ada. Sini luka, sini luka, sini luka, sini luka. Karena memang panglima perang. Nah, semua dia pengen meninggal tapi di medan perang, tapi enggak mati-mati, sembuh lagi, karena memang mereka itu adalah syaifullah, mereka adalah pedang-pedang Allah. Masa pedang Allah patah? Enggak mungkin, kecuali Allah yang mematahkannya, sehingga di medan perang mereka tetap menjadi pedang Allah. Nah, kemudian mereka meninggalnya ternyata di ranjang sakit, kemudian meninggal dunia. Maka alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah, jangan barakallahu fikum, karena mereka memang rindu untuk berjumpa dengan wajah Allah taala. Rindu berjumpa dalam keadaan baik. Wa tumanninatan bi dzikrihi, dan hatinya tenang tentram dengan senantiasa berzikir pada Allah dimanapun. Ketika orang ramai dia berzikir. Nah, ketika sendirian dia berzikir. Ketika ada acara dagang, dia sambil berdagang juga sambil berzikir. Ketika masak sedang berzikir. Nah, ketika berbicara sedang ngobrol sudah selesai, ada waktu senggang berzikir, selalu ingat kepada Allah. Nah, dan musafir dan perjalanan dan di mobil dia berzikir. Ketika naik motor dia baca Al-Qur'an, dia juga berzikir. Merasa dekat dengan Allah, selalu ingat pada Allah, Allah pun ingat kepadanya, sehingga hatinya senantiasa tentram. Nah, hatta yaqula ba'dhum fi hali naz'ihi, sehingga sampai-sampai dikatakan sebagian mereka ketika naz'ihi, ketika masa naza', ketika masa sakaratul maut, wa tarabahu, duhai bergembiranya dia. Justru ketika sakaratul maut dia bergembira, karena perintah Allah sudah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Kalau dia pernah terpleset, dia senantiasa tobat, zikir terus, baca Al-Quran terus, hadir majelis ilmu terus, dakwah terus dan seterusnya, sehingga ketika meninggal dunia dalam keadaan taat, dia bergembira. Nah, wa tarabahu, duhai gembiranya mereka, orang-orang yang soleh. Wa yaqul akhar, berkata yang lainnya, in kana ahlul jannah fi mithli hadzal hal, innahum la fi 'aysin thayyib, seandainya penduduk surga itu demikian keadaannya, tentram, tenang, betapa nikmatnya hidupnya. Nah, kalau cuma itu saja nikmat, sudah hidup yang bagus. Apalagi di surga itu nikmatnya sangat banyak. Tentram saja, tentram, tenang, nyaman. Nah, itu hidup yang bagus. Jangan kamu sangka orang-orang kaya itu tentram. Dia tertawa-tertawa, terbahak-bahak bahwa mereka bahagia. Tidak. Ketika dia pulang ke rumah, nam, sedih lagi. Mana istriku? Melangkai panjang ya. Belum balik-balik juga. Mana anakku? Nah, kemarin baru masuk, saya keluarkan dari kantor polisi karena narkoba. Ini apa lagi? Ini apa lagi? Nah, wawancari dia bangga. Saya punya Lamborghini, saya punya Park, saya punya mobil ini, rumah saya mewah. Bangga memang. Nampaknya orang, sampai orang lain pun pengen. Kapan saya dapat rezeki seperti itu ya? Mudah-mudahan ketika gali tanah nanti dapat emas, bisa beli seperti dia. Pengen. Nampaknya di balik itu kamu enggak tahu, dia gundah gulana. Nah, khawatir hartanya hilang. Nah, aku harus nyewa satpam. Rumahku harus dikasih apa? Tembok, harus dikasih CCTV. Harus, enggak nyaman. Tidur pun enggak nyaman, enggak tenteram. Dikit-dikit bangun, jangan-jangan ada yang maling. Jangan-jangan nanti pembantuku, nah, dia mencuri. Jangan-jangan kekhawatiran, ketidaktenteraman. Gundah gulana. Maka khusbillah, seandainya kalau memang ternyata ahlul jannah itu seperti ini saja keadaannya, itu saja sudah kehidupan yang baik. Dan sebagian ulama orang soleh juga menyatakan, masakin ahlul dunya kharuju minha wa ma dzaqu ladzidzal 'aysh fiha. Sungguh miskin. Kasihan para pengejar dunia itu, kasihan. Dihabiskan waktunya untuk mengejar dunia, untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Siang malam dia kumpulkan dunia. Ternyata kharaju minha, ketika dia keluar dari dunia, wa madzaqu ladzidzal 'aysh fiha, dia tidak merasakan kenikmatan dunia. Ketika mati enggak, dia enggak merasakan kenikmatan dunia itu. Wa madzaqu athyaba ma fiha, dan tidak merasakan. Nah, sebaik-baik nikmat yang paling nikmat dalam dunia itu enggak pernah dia rasakan. Apa sih nikmat yang paling nikmat di dunia ini? Apa? Iman. Iman itu kamu akan bisa merasakan manisnya iman. Ketika Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada dunia seisinya, kamu akan bisa merasakan manisnya iman. Ketika kamu mencintai seseorang karena Allah, bukan karena yang lainnya, kamu akan bisa merasakan manisnya iman. Ketika kamu benci dengan kekufuran, kemaksiatan, sebagaimana kamu benci dirimu dicampakkan ke dalam api neraka dengan kemaksiatan, benci, gak suka, gak senang, kamu akan bisa merasakan nikmat keimanan itu. Dan yang namanya kenikmatan dunia yang paling nikmat adalah ma'rifatullah. Kamu mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, sehingga kamu memanggilnya ya Rahman, kena kenal, ya Rahim, ya Ghafur. Itu nikmat luar biasa. Faghfir lana, irhamna, razaqana, ya Razzaq. Kamu kenal Allah dan kamu kenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah akan memberikan nikmat kepada orang yang taat, yang berbakti, yang baik, yang bertauhid. Allah akan mengazab orang yang berbuat dosa, yang kufur. Yang kamu kenal, sehingga enggak was-was. Jangan seperti sufi. Jangan sok soleh. Siapa tahu justru pelacur-pelacur itulah masuk surga. Kalian banyak ibadah masuk neraka. Subhanallah. Itu enggak kenal Allah mereka. Tapi mereka mengaku sudah ma'rifatullah. Tapi ma'rifat menurut mereka Allah menyatu pada dirinya. Innalillah, kekufuran. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Miskin, sangat dikasihan, sangat sayang sekali. Kasihan sekali penduduk pencari dunia. Mereka keluar dari dunia tetapi belum merasakan kenikmatan dunia yang paling nikmat. Padahal dunia semuanya punya. Punya harta, punya apa-apa ada, tapi keluar dari dunia mati tidak merasakan kenikmatan dunia yang paling nikmat. Nah, ikhwati billah wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah. Wa yaqul akhar, berkata yang lainnya, law alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyuf. Seandainya para raja-raja itu, orang-orang kaya itu, dan anak-anak raja itu mengetahui ketentraman dan ketenangan yang ada di hati kalian, niscaya mereka akan datang merampok ketenangan itu dengan pedang-pedang mereka. Karena mereka itu susah mencari ketenangan, kemana-mana belum dapat. Mereka pergi ke Dubai, negeri yang paling mewah, bayar mewah, kolam-kolam yang mewah, makanan serba mewah, didampingi wanita-wanita cantik kelas mewah dan lainnya. Nah, mereka tertawa terbahak-bahak. Tidak, mereka rasakan ketenteraman. Mereka dugem-dugem ke tempat-tempat WTS Rosa. Tidak juga mereka rasakan ketenangan itu. Mereka minum homer, enggak juga. Mereka habiskan waktu mereka main golf ke tempat hiburan-hiburan yang bagus-bagus. Tidak juga mereka rasakan. Untung saja mereka enggak tahu ketenangan yang ada pada hati kalian. Kalau mereka tahu, datang mereka. Mereka ambil pedang di sebelah dada kalian, diambilnya, dimasukkan ke dadanya. Mereka, justru mereka enggak tahu. Untunglah mereka enggak tahu. Kenapa? Kalau tahu bahaya. Justru yang ada mereka yang kasihan dan kasihan. Ya ilah illallah, kasihan yang tobat tuh. Kapan enggak maju? Dikit-dikit taklim, dikit-dikit pengajian, dikit-dikit ta'awun, dikit-dikit kasihan. Mereka enggak tahu ketenangan yang ada pada hati kalian. Biarlah. Mereka mencemooh seperti itu enggak masalah. Nanti mereka justru akan menyesal. Seandainya mereka tahu ketenangan para raja, orang-orang kaya itu mengetahui, dan juga anak-anaknya mengetahui ketenangan yang ada pada dada-dada kalian, tentram, nyaman. Nah, ikan sejerek, nasi secupa, madarlah itu. Ya, tahu artinya? Ikan satu jerat. Nah, beras secupa, nasi satu gantang gitu ya. Nah, ya sudah, habis makan tenang. Utang enggak ada, zalimi orang enggak, halal, tenang hidupnya. Berbeda dengan orang ini kurang, korupsi 1 miliar kurang, 2 miliar kurang. Nah, menzalimi kok ini enggak kurang. Nah, enggak ada ketenteraman, enggak ada kenyamanan, enggak ada ketenangan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Wa yaqul akhar, berkata para ulama yang lainnya, inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia ini sudah ada surga. Inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah, barang siapa yang tidak masuk surga di dunia ini, dia tidak akan masuk surga pada hari akhirat nanti. Nah, barang siapa di dunia ini dia tidak merasakan surga, di dunia tidak merasakan surga, di akhirat tidak akan merasakan surga. Maka kita nikmatilah kehidupan ini dengan ketenangan, nah, dengan cinta pada Allah, tentram, tenang. Nah, apa yang dapat syukuri, apa yang luput ya kok, ya sabar, tidak marah-marah, dikit-dikit marah, ngamuk-ngamuk, nah, ngandun kesana kemari, nah, nuduh sana, dikit-dikit ribut, dikit-dikit bertikai, dengan tetangga ribut, dengan sahabat sendiri ribut, dengan gurunya ribut, dengan murid ribut, dengan masyarakat ribut. Mana jannah kamu itu? Sudahlah sholat enggak nyaman, taklim pun enggak mau datang. Orang yang tidak merasakan nikmat jannah di dunia ini tidak akan merasakan nikmat jannah di akhirat nanti. Nikmatilah, tenanglah menghadapi segala sesuatu, tenang. Nah, istri ngomel-ngomel, tenang, sabar mi, santai aja, di rekening abi banyak kok, tinggal pencet-pencet aja. Oh ya bi, langsung berubah, tenang, santai aja. Nah, anak bini dan begitu ya, santai, tenang, namanya juga anak-anak. Nah, kadang nakal seperti itu ya, nanti jangan kamu ngandur ke rumahnya, anakmu nakal nyubit anak saya. Saya saja sebagai orang tuanya enggak pernah nyubit. Kamu bukan orang tuanya nyubit. Oh, ribut dengan tetangga. Jangan. Nikmati ketenangan ini, ketenteraman ini. Nah, pondok kita aman. Nah, itu nikmat. maka terus dijaga kenikmatan, keamanan dan kenyamanan ini. Di dunia ini ada jannah, ada surga kenikmatan. Maka barang siapa yang tidak merasakan jannah di surga ini, dia tidak akan merasakan ketentraman ketenangan pada yaumul kiamat. Maka sholatnya upayakan tenang. Sholat merasa nikmat. Jangan buru-buru. Yang khusyuk, lupakan urusan-urusan dunia. Nah, itu kenikmatan. Rasulullah pas sholat malam, ada sahabat yang ingin merasakan sholat seperti bersama Rasulullah. Tahu makmum di belakang Rasulullah. Sholat sunnah. Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Ya Allah, panjangnya Al-Baqarah. Lalu tergemetar kaki ini. Mungkin Al-Baqarah nanti selesai. Selesai Al-Baqarah, lanjut surah An-Nisa. Astagfirullahaladzim. Mungkin nanti berhenti. Ternyata sampai selesai An-Nisa. Mudah-mudahan An-Nisa nanti selesai. Lalu gemetar kaki ini berapa jam. Ternyata lanjut surah Ali Imran. Baru satu rakaat. Enggak nyambung lagi soal berapa, berapa juz Al-Baqarah saja hampir 3 juz. An-Nisa berapa lagi, 2 juz lebih lagi. Tambah 5 juz. Tambah Ali Imran hampir 2 juz juga. 1 juz, 6 atau 7 juz. Satu rakaat dia gemetar kakinya. Lah kamu baca baru amma ya ta'asulun aja lah ngomel. Alangkah lamunya imam, akhlak aja lah. Enggak perlu ruku baru datang. Cetek nian keimanannya. Belum bisa merasakan manisnya iman. Belum bisa merasakan surganya dunia. Nikmati ibadah pada Allah, nikmat. Diresapi. Ikhwati billah, wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, faya man ba'a hadzahu al-ghali bi abkhasi tsamani wa ghubina kullal ghabni fi hadzal aqdi wa huwa yara annahu qad ghubina. Wahai orang yang menjual bagiannya yang mahal dengan harga yang murah, yang dia yakin dia itu sebenarnya jual rugi dengan akad yang dia lakukan, dan dia tahu bahwa dia itu memang rugi. Apabila kalian tuh gak tahu harga barang yang akan kalian beli, ya seharusnya tanyalah dengan yang menetapkan harga. Kamu jual keimanan kamu, kamu jual akhirat kamu karena untuk mendapatkan dunia, untuk 10 ribu, 100 ribu. Padahal keimananmu itu mahal, majlis ilmu itu mahal, keriduan Allah. Berbakti dengan orang tua itu amalan yang paling Allah cintai, itu mahal harganya, bisa mendapatkan ridho Allah. Kamu jual membela orang lain untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan karir kamu, sehingga kamu gak berbakti dengan orang tua kamu. Wahai orang yang menjual bagian kalian yang mahal dengan harga yang sedikit. Kalau memang kalian itu tidak tahu harga suatu barang yang ingin kalian beli, tanya biar gak rugi. Usahakan dagang itu untung. Untung besar. Kalau paling tidak ya balik modal saja lumayan. Ini jual rugi. Kamu tawarin enggak sih? Modal kamu berapa? Hidayah itu mahal harganya. Masa dijual dengan dunia? Dunia bermiliar-miliar itu rendah. Enggak ada apa-apanya. Jangan kamu korbankan majlis ilmu, jangan kamu korbankan amal soleh yang lainnya gara-gara dunia, jangan. Jaga persaudaraan. Itu mahal, itu ketenangan. Berbuat baik dengan tetangga. Kena ribut itu azab. Dengan tetangga sendiri, berbuat baik. Jadilah tetangga yang baik, jangan sampai ribut. Enggak apa-apa, nanti anda yang urus. Kena kedamaian itu surga kalian di dunia ini. Jaga kenikmatan ini. Ketenteraman, kenyamanan itu dijaga. Hentikan keributan gara-gara dunia. Udahlah, maafkanlah. Ikhlaskanlah. Faya ajaban min bidu'atimat. Wahai orang-orang yang sangat mengherankan, aneh kalian ini. Kalian memiliki barang yang mahal, yang bagus, Allahu mushtariha, dan Allah sudah siap mau membeli barang kalian itu. Wasamanuha jannatul ma'wa, dan Allah siapkan bayarannya itu untuk membeli barang kamu itu dengan surga. Kamu akan masuk surga. Wasafirul ladzi jar 'ala yadi 'aqdut tabayu' wa dhamina al-thaman thamana 'anil mushtari huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjadi perantara atau maklarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang kamu mahal, keimanan, ketakwaan, amal soleh, dan amal-amal soleh yang lainnya. Allah akan beli ini dan surga. Rasulullah yang menjadi perantaranya. Ini sekian harganya. Ini sekian. Kalau kamu berbakti orang tua, kamu dapat masuk surga. Kalau kamu berzikir, kamu dapat pahala sekian-sekian. Berat timbanganmu nanti pada yaumul kiamah. Kalau kamu baca ini, baca ini, ya. Rasulullah sebagai perantaranya. Waqad bi'taha bighayatil hawan, ternyata kamu jual barang yang mahal tadi, lebih mahal, kamu jual dengan orang lain, bukan dengan Allah. Dengan orang lain, dengan dunia, dengan yang rendah dan hina. Aneh kalian ini, kata Rasul. Aneh. Seharusnya keimanan kalian, ketakwaan kalian jual pada Allah. Allah bayar dengan harga mahal, surga dengan isinya dan kenikmatan di dalamnya Allah kasih untuk kalian. Jangan sibukkan untuk mendapatkan dunia yang rendah. Idza kana hadza fi'lu 'abdin bi nafsihi, kalau demikian keadaan seorang hamba terhadap dirinya. Faman dzalahu mim ba'di dzalika yukrim, terus siapa orang yang bisa memuliakan dirinya? Terhadap dirinya saja dia tidak bisa memuliakan dirinya, apalagi orang lain. Bagaimana orang lain akan memuliakan dia? Kamu sendiri enggak bisa memuliakan diri kamu. Muliakan dirimu dengan amal-amal soleh. Jual amal-amal solehmu pada Allah. Jangan dikorbankan untuk mendapatkan dunia. Kamu akan mulia. Kalau kamu jual barang mahal dengan untuk mendapatkan dunia, berarti kamu tidak bisa memuliakan diri kamu, apalagi orang lain. Maka Allah berfirman, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, maka barang siapa yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah dialah mengerjakan apapun yang dia kehendaki. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersihkan hati kita. Mungkin setiap hari kita berbuat dosa. Setiap hari kita berbuat dosa, maka sebelum tidur kita tobat dulu pada Allah. Salat witir, minta ampun pada Allah. Kita introspeksi diri, tobat pada Allah. Jangan sibuk mencari aib orang lain. Sibukkan mencari aib diri sendiri, dan sebelum tidur upayakan untuk tobat. Seandainya mati, kita sedang keadaan tobat pada Allah, dan Allah sangat senang dan sangat suka dengan orang yang senantiasa tobat. Yakinlah, kita tuh banyak salah dan dosa. Maka setiap hari kita senantiasa tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar. Rasulullah enggak kurang dari 70 atau 100 kali istighfar minta ampun kepada Allah. Masa kita yang bukan nabi, enggak sampai 100 istighfar. Minta ampun kepada Allah setiap harinya istighfar. Istighfar, tobat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepadamu ya Allah, yang maha besar. Astaghfirullahaladzim, yang tidak ada hak Tuhan yang berhak diibadai kecuali Engkau ya Allah. Wa atubu ilaik, aku tobat padamu ya Allah. Aku tobat ya Allah, aku tobat. Terus Rasulullah enggak kurang dari 70 kali, bahkan 100 kali setiap hari. Nabi yang tidak berbuat salah dan dosa saja istighfar. Kita banyak salah, kadang ngomong main-main ganggu temannya lah dosa. Kadang setengah ngicu dosa, gosok dosa. Tetapi istighfarnya sedikit. Gimana? Mari insyaallah mulai hari ini dan seterusnya kita memperbanyak istighfar dan senantiasa tobat kepada Allah, setiap hari tobat kepada Allah Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Jika ada benarnya itu datang dari Allah, jika ada salahnya karena kebodohan saya dan digelincirkan oleh syaitan, kepada Allah kami minta ampun dan tobat, dan kepada antum seluruhnya, kepada Allah kami tobat, dan kepada antum kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu. Rahimakumullah. Assalamualaikum.